Sungguh aku tak ingin pulang, biar ku di sini menikmati seduhan kopi bersama teman-teman sebelum mereka menghilang hingga embun basahi. Naiki motor dan kita pergi. Siang sangat terik, banyak hal yang terasa pelik, tak terbebani dengan terlalu banyak teori yang mungkin tak tergunakan hingga jadi terasa enggan. Untung ada malam yang datangnya selalu ku nantikan. Diskusi dan tertawa, ada benci, ada suka, saling ejek dan bicara, kita tak tahu mau kemana. Berdiskusi dan tertawa, ada benci, ada suka, saling ejek dan bicara, kita tak tahu mau kemana. Jadi selimut misteri, dia tak di sini, tapi ku yakin dia tak pergi. Tunggu saja dulu, biar tanyaku dijawab waktu. Jika tak bertemu, bunga dunia tak hanya satu. Diskusi dan tertawa, ada benci, ada suka, saling ejek dan bicara, kita tak tahu mau kemana. Berdiskusi dan tertawa, ada benci, ada suka, saling ejek dan bicara, kita tak tahu mau kemana. Berdiskusi dan tertawa, ada benci, ada suka, saling ejek dan bicara, kita tak tahu mau kemana.